saja pujang hati. Andai kau tahu ku sangat mencintai dirimu. Hei pujang hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan agar ku tenang. Pujaan hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan agar ku tenang meniti kehidupan. Hei pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan. Pujaan hati, pujaan hati.